إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, kita telah berada di akhir pembahasan tentang nikah dan yang terkait dengannya. Ya, ada pembahasan talak, ada pembahasan iddah, ya. Kali ini kita akan membahas pasal yang beliau berikan judul Fil Qadhafi wal Li'an. Pasal tentang qadhaf dan li'an. Ada qadhaf, ada li'an. Dikatakan di sini qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata Ibnu Naqib, man qadhafa zawjatahu bizzina, barang siapa yang qadhafa, qadhafa artinya ittahama, ittahama artinya menuduh, zaujatahu istrinya, bizina dengan perzinahan. Ya, siapa yang menuduh istrinya berzina, itu kita sebut dengan qadhaf. Qadhaf itu adalah seorang suami menuduh istrinya melakukan zina. Bagaimana hukumnya dalam Islam? Dikatakan oleh Ibnu Naqib rahimahullah, fatuliba bihaddil qadhafi. Ya, fatulib bihaddil qadhafi. Seorang suami yang menuduh istrinya sendiri berzina, dia dituntut dengan hukuman qadhaf. Ya, dituntut dengan hukuman qadhaf, yaitu dia didera, ya, didera 80 kali deraan, artinya dipukul, didera, dicambuk 80 kali. Falahu an yusqitahu billi'an, dan seorang suami bisa menggugurkan hukuman tersebut. Dia menuduh istrinya berzina. Kalau dia tidak bisa mendatangkan bukti dengan 4 orang saksi, dia terkena hukuman qadhaf, yaitu hukuman bagi orang yang menuduh seorang wanita berzina tanpa mendatangkan bukti. Lalu bagaimana caranya dia lepas dari hukuman tersebut? Dia bisa melakukan apa yang disebut dengan li'an. Apa itu li'an? Dikatakan di sini, bisyartin ay yakuna az-zawju balighan 'aqilan mukhtaran, dengan syarat bahwa suami tersebut atau laki-laki tersebut adalah seorang laki-laki yang balig, artinya dewasa. Akilan, berakal. Mukhtaran, dan dia dalam kondisi tidak terpaksa. Artinya dia menuduh itu memang atas dasar keinginan dia. Dia menuduh istrinya berzina. Wa antakuna zawjatu afifatan, dan syaratnya seorang laki-laki yang menuduh istrinya berzina, dia bisa melakukan li'an, dianya sendiri yaitu si suami haruslah seorang yang dewasa berakal, dan istrinya haruslah seorang wanita yang dikenal sebagai wanita afifah yang menjaga kehormatan. Falau kadzaba man tsabata zinaha, seandainya seorang laki-laki atau suami melakukan kadzaf yaitu menuduh istrinya berzina, man tsabata zinaha, dan memang telah diputuskan atau diketahui bahwa wanita itu berzina, atau yang dituduh adalah tiflatan, seorang anak wanita, ya, uzira, maka diberikan hukuman ta'zir, walam yula'in. Maksudnya para pemirsa Niaga TV, ya, jadi terkadang seorang suami itu menuduh istrinya melakukan zina. Tentunya dia akan dituntut mendatangkan 4 orang saksi. Kalau dia bisa mendatangkan 4 orang saksi, ya, nanti bisa ditetapkan hukuman zina atas wanita tersebut. Lalu bagaimana jika dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi tersebut? Maka untuk dia bebas dari hukuman namanya qadzaf, ya, di mana dia menuduh tanpa mendatangkan bukti, dia bisa melakukan mula'anah. Apa itu mula'anah? Yaitu dia bersumpah 5 kali sebagaimana akan disebutkan. Dia bersumpah 5 kali. Ya. Apa isi sumpahnya? Coba kita lihat. Walli'anu, yang dimaksud dengan li'an, an ya'murahu al-hakimu an yakula 4 marratin. Yang dimaksud dengan li'an, para pemirsa Niaga TV, yaitu seorang hakim akan memerintahkan suami yang menuduh istrinya berzina untuk mengatakan satu kalimat sebanyak 4 kali. Untuk mengatakan satu kalimat sebanyak 4 kali. Apa isi kalimat tersebut? Ashhadu billahi, atau aku bersaksi billah, dengan menyebut nama Allah, inni laminas sadiqin fima ramaituha minaz zina. Aku bersaksi atas nama Allah bahwa aku adalah orang yang jujur di dalam tuduhanku bahwa dia telah berzina. Jadi suami menuduh istrinya berzina. Dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Harusnya dia didera 80 kali. Bagaimana caranya dia lepas dari hukuman tersebut? Dia melakukan li'an. Apa itu li'an, para pemirsa Niaga TV? Seorang hakim di pengadilan memerintahkan laki-laki yang menuduh istrinya berzina untuk bersumpah sebanyak 5 kali. Sumpah pertama sampai keempat, hakim akan perintahkan sang suami untuk mengatakan, demi Allah aku adalah orang yang jujur, aku termasuk orang yang jujur di dalam tuduhanku atas si fulana. Dia ucapkan itu sebanyak 4 kali. Wa inna hadzal walad laisa minni, dan aku sungguh bersumpah bahwa anak yang ada di kandungan wanita ini bukan anakku. Kalau seandainya memang si wanita dalam kondisi hamil. Itu dia ucapkan 4 kali. Ya, demi Allah aku benar-benar jujur atas tuduhanku bahwa si fulanah berzina. Istrinya maksudnya ya. Dan anak yang ada di kandungannya bukan anakku. Itu dia ucapkan 4 kali. Summa yakulu fil khamisati. Kemudian dia mengatakan ya di bagian yang kelima, 1 sampai 4, dia mengucapkan kata sumpah bahwa dia berkata jujur, bahwa dia tidak berbohong. Ya, terkait dengan tuduhannya atas istrinya. Ketika dia 4 kali bersumpah bahwa dia berkata jujur atas tuduhan terhadap istrinya, yang kelima dia harus berkata, ya, setelah sebelumnya hakim memberikan dia peringatan, memberikan dia nasihat, maka setelah itu, ya, hakim akan memerintahkan dia. Wa alayya la'natullahi in kuntu minal kadhibin, dan aku berseduhanku kepada istriku. Jadi yang pertama sampai keempat dia bersumpah bahwa dia jujur, dan sumpah yang kelima dia bersumpah adanya aku berdusta, berbohong atas apa yang aku katakan. Fa idza fa'ala dzalika saqata anhu haddul qadhafi. Dan kalau seorang suami yang menuduh istrinya berzina tanpa bukti telah mengucapkan li'an, maka gugur atasnya hukuman qadhaf. Seharusnya ya, siapa yang menuduh seorang wanita tanpa bukti didera, dihukum. Tapi karena dia sudah mengucapkan sumpah li'an, yaitu 5 kali sumpah yang terdiri dari 4 sumpah bahwa dirinya jujur, dan 1 sumpah di mana dia bersedia menerima laknat Allah kalau dia berbohong, maka sumpah itu menjadikan gugur hukuman atas sang suami yang menuduh istrinya tanpa mendatangkan bukti. Wantafa anhu nasabal walad. Dan anak yang lahir atau anak yang ada di kandungan itu tidak dinasabkan kepada laki-laki tersebut yang menuduh istrinya berzina. Wabanat minhu. Dan wanita itu menjadi kondisinya bain. Artinya tidak bisa lagi kembali kepada suaminya. Ya, hurrimat ala ta'bid, diharamkan mereka untuk bersatu lagi selamanya. Kalau sudah li'an, maka diharamkan untuk kembali lagi selamanya. Walazimaha haddaz zina. Dan dengan sumpah ini, si wanita bisa terkena hukuman zina. Hukuman zina tidak main-main para pemirsa Niaga TV. Hukumannya dalam syariat Islam itu dirajam sampai mati. Ya. Adapun dalil dari apa yang tadi kita sebutkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nur ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Di mana Allah Tabaraka wa taala berfirman, والذين يرمون أزواجهم orang-orang yang menuduh istrinya, walam yakun lahum syuhada'u illa anfusuhum, dan mereka tidak memiliki saksi kecuali diri mereka sendiri, maka mereka yang menuduh itu harus bersaksi sebanyak 4 kali, innahu laminas sadiqin, bahwa dia benar-benar orang yang jujur. Wal khamisatu, dan sumpah yang kelima, anna la'natallahi alaihi, bahwa dia siap menerima laknat Allah, in kana minal kadhibin, seandainya dia termasuk orang yang berdusta. Ini kita sebut dengan li'an. Ya, li'an. Ya. Lalu dikatakan di sini, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Hilala Ibnu Umayyah qadhafa imra'atahu indan Nabi, bahwa ada seorang laki-laki di zaman Nabi yang bernama Hilal Ibnu Umayyah. Ada apa dengan laki-laki ini? Dia menuduh istrinya berzina. Maka ketika mendengar hal itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bayyinah, datangkan buktimu," yaitu 4 orang saksi, "aw haddu fi zuhrika," atau engkau akan mendapatkan hukuman, yaitu hukuman had. Faqala ya Rasulullah, laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, "Idza ra'a ahaduna alam ra'atihi," ya, apabila salah seorang dari kita, kata dia, melihat seorang laki-laki, apakah masih perlu diminta bukti? Maka Nabi berkata lagi, "Al-bayyinatu," datangkan saksimu, datangkan buktimu, kalau tidak engkau didera. Ya, maka Hilal berkata, "Wallazi ba'atsaka bil haqqi inni la shadiq," demi yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, aku berkata benar ya Rasulullah. Ya, maka terkait dengan kasus ini turunlah ayat yang tadi kita baca, surat An-Nur ayat yang ke-6 dan ke-7, yaitu yang mengatakan bahwa bagi seorang laki-laki yang menuduh istrinya telah berzina, dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka dia harus bersumpah 5 kali. Sumpah pertama sampai ke-4 dia bersumpah bahwa dia jujur, dan sumpah yang ke-5 dia bersumpah bahwa dia siap mendapatkan laknat, ya, mendapatkan kemurkaan Allah seandainya dia berdusta di dalam tuduhannya kepada istrinya. Kemudian, para pemirsa Niaga TV, apakah seorang wanita yang dituduh berzinah oleh suaminya, sampai suaminya bersumpah 5 kali, 4 kali sumpah dia berkata bahwa dia jujur, 1 kali sumpah dia berkata bahwa dia siap dilaknat seandainya berbohong, apakah sudah dipastikan wanita itu harus mendapatkan hukuman zina? Ternyata tidak. Dikatakan di sini, walaha antusqitahu an nafsiha bil li'an, dan seorang wanita yang dituduh oleh suaminya berzina, dia pun bisa menggugurkan hukuman yang seharusnya jatuh atas dirinya dengan cara melakukan li'an. Apa itu li'an? Sama dengan sebelumnya, yaitu hakim akan memerintahkan wanita tersebut mengucapkan 4 kalimatin, ya, 4 marratin, dia wajib mengucapkan sebanyak 4 kali, aku bersaksi dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, innahu laminal kadhibin, bahwa dia adalah orang yang berdusta, artinya suaminya yang menuduh dia berzina, innahu laminal kadhibin, sesungguhnya dia adalah orang yang berdusta. Fima romani bihi, empat kali dia harus berkata, aku bersaksi atas nama Allah, si fulan, yaitu suamiku, yang menuduhku berzina, dia sungguh orang yang berdusta. Diulang lagi sampai empat kali. Ya. Thumma taqulu fil khamisati. Kemudian setelah dia mengucapkan empat kali, sadiqin, dan aku siap mendapatkan murka dari Allah seandainya yang diucapkan oleh laki-laki tersebut adalah benar. Kalau seandainya dia mengucapkan hal yang benar, fa in fa'ala dzalika saqata anha hadduz zina. Kalau wanita mau mengucapkan itu, maka gugurlah atas wanita tersebut hukuman atas perzinahan. Artinya dia tidak diberikan hadduz zina. Ya. Jelas para pemirsa Niaga TV, ini dalam Islam kita sebut dengan li'an. Tentunya ini masih sangat relevan ya. Ini sangat apa namanya? Masih sangat mungkin terjadi di zaman sekarang. Apalagi sebagaimana kita ketahui para pemirsa Niaga TV, ya, tantangan suami istri di zaman sekarang lebih besar ya. Seiring dengan media sosial, akses informasi yang sangat mudah ya, dan lain sebagainya, fitnahnya semakin besar, maka potensi ya perselingkuhan bahkan perzinahan ini besar. Dan kita sering mendengar ya satu informasi yang menyedihkan kita semua, di mana ada suami yang apa namanya misalnya berzina dengan seorang wanita, atau sebaliknya wanita berzina padahal dia telah memiliki suami. Itu banyak terjadi ya, itu banyak terjadi. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala menjauhkan kita dari perbuatan zina, perbuatan yang fahisyatan, perbuatan yang paling buruk, perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa taala. Kita memasuki bab terakhir para pemirsa Niaga TV di dalam rangkaian pembahasan tentang nikah dan apa-apa yang terkait dengannya, yaitu bab tentang ar-radha'. Radha', yaitu bab tentang menyusui. Ya. Dikatakan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala, "Idza thara li binti tis'i sinin labanun." Apabila ada seorang wanita yang umurnya 9 tahun sudah mengeluarkan mohon maaf susu. Jadi dari mohon maaf dia karena dewasa ya, ada susu yang keluar dari apa namanya payudaranya. Baik disebabkan karena dia sudah dicampuri atau disebabkan oleh faktor yang lain. Fa'ardo'at tiflan lahu dunal haulaini khamsu radha'a khamsa radha'atin mutafarriqatin. Lalu wanita tersebut ya menyusui seorang anak yang umurnya kurang dari 2 tahun, artinya tidak lebih dari 2 tahun, sebanyak 5 kali yang terpisah-pisah. Apa artinya 5 kali terpisah-pisah? Di pagi hari dia susui satu kali sampai kenyang, di siang hari sama, di sore hari atau di malam hari, itu sudah 3 kali tuh. Esok harinya di pagi hari dia susuin lagi sampai kenyang, sampai tertidur, di siang hari dia susuin lagi, itu sudah 5. Ya. Sarabnaha, maka anak itu dianggap ya anak kecil tersebut yang dia susui, yang umurnya kurang dari 2 tahun itu menjadi anaknya, anak susuan. maka diharamkan, ya maka anak itu menjadi mahram atasnya dan atas anak-anaknya. Artinya wanita itu menjadi mahram untuk anak susuannya. Begitupun furu' dari anak wanita tersebut. Furu' dari wanita tersebut. Maksudnya furu' tentunya wanita itu nanti punya anak juga. Atau dia sudah punya anak sebelumnya misalnya. Maka itu mereka jadi saudara. Kita kenal dengan saudara sesusuan. Ya. Dan wanita itu menjadi ibunya. Maka menjadi mahram. Baik itu usuluha, usul artinya orang tua si ibu tersebut. Si ibu yang menyusui punya orang tua, itu namanya usul. Wa furu'uha, begitupun furu'nya, anak-anaknya. Wa ikhwatuha wa akhawatuha, begitupun apa namanya, saudarinya, saudari wanita tersebut yang menyusui, itu menjadi apa namanya, bibi susuan. Begitupun apa namanya saudara laki-laki dan saudara perempuannya. Wa in thara al-labanu min hamlin min zaujin, apabila air susu itu keluar disebabkan karena seorang wanita hamil. Ya, hamil, ya karena dia punya zauj, punya suami. Maka anak yang disusui tersebut itu menjadi anak untuk suami. Jadi ada suami istri, ya ada laki-laki, ada perempuan, mereka menikah, lalu ya terjadi satu hal yang normal, suami istri bercampur badan, lalu istrinya tersebut hamil, setelah hamil dia misalnya keluar air susu, kemudian dia menyusui seorang anak, maka suaminya adalah menjadi ayah susuan bagi si anak tersebut. Dan si anak tersebut menjadi anaknya. Maka menjadi mahram. Ya. Si anak yang disusui menjadi mahram. Begitupun anak-anak dari wanita yang menyusui. Itu pun menjadi mahram. Wasara zawju abahu. Dan suami si wanita itu menjadi bapak untuk si anak tersebut, bapak susuan. Maka diharamkan menjadi mahram atas ar-radi' anak tersebut, huwa dia, ayah tersebut, suami maksudnya, begitupun orang tuanya, anak-anaknya, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya. Apa yang dimaksud dengan mahram? Yaitu diharamkan menikah. Wa yahillu an-nazar wal khulwah. Dan mereka diperbolehkan saling melihat. Walaupun saling melihat kan tentunya ada rinciannya ya. Ya boleh melihat misalnya yang tidak boleh adalah bagian pusar sampai ke lutut itu tidak boleh. Tapi pusar ke atas itu boleh saja. Misalnya si ibu-ibu susuan sedang menyusui adik susuannya, dia melihat tidak masalah. Ya tidak menutup aurat. Sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Begitupun nasab. Ya. Kan nasab. Diharamkan dari susuan. Apa yang diharamkan karena nasab. Tetapi itu tidak berlaku kalau terkait dengan al-miraf. Miraf itu artinya warisan. Begitupun terkait dengan nafkah. Ya bahwa. Ketika ada seorang anak disusui, anak itu umurnya kurang dari 2 tahun, disusui sebanyak 5 kali sampai kenyang, itu berlaku hanyalah hukum terkait dengan pernikahan. Tidak boleh nanti ada pernikahan antara anak susuan dengan yang menyusui ataupun dengan anak-anaknya. Itu tidak boleh. Tapi kalau kaitan dengan warisan tidak ada. Ya. Artinya orang yang disusui dia tidak berhak mendapatkan warisan, ya atau kaitan dengan apa namanya nafkah. Ketika seorang anak disusui oleh seorang wanita, lalu anak itu besar, apakah dia wajib menafkahi ibu yang menyusuinya? Tidak, ya. Jadi yang diharamkan disebabkan rodo'ah atau menyusui adalah yang kaitan dengan apa pernikahan. Wallah alam bisawab, para pemirsa Niaga TV, sebenarnya banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang beliau bawakan, tetapi karena waktu yang singkat, terbatas, kita tidak membacakannya. Di kesempatan yang kedua ini, seperti biasa, para pemirsa Niaga TV, kami mengundang para pemirsa Niaga TV untuk menggunakan dua layanan kami. Ada dua layanan yang sudah kami buka, ada layanan telepon, dan ada juga layanan pesan singkat di dua nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa Niaga TV. Ada beberapa pesan singkat sepertinya yang sudah masuk. Pesan singkat yang pertama, Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Bila membaca doa di sujud terakhir, setelah membaca Subhana Rabbiyal A'la, sebaiknya dalam hati atau diucapkan. Allah lebih soal, Nabi kalau berdoa di dalam sujud, beliau mengucapkannya, yaitu dengan mengucapkan kalimat doa misalnya, Ya Muqallibal Qulub, Tsabbit Qalbi Ala Dinik. Ya, Ya Musarrifal Qulub, Sarrif Qalbi Ala Ta'atika. Atau doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu beliau ucapkan, dan itu yang terbaik. Jadi doa itu ya, ketika sujud, lebih baik kita ikuti doa yang biasa Nabi baca. Ya, yaitu doa-doa seperti Ya Muqallibal Qulub atau Allahumma a'inni ala zikrika dan doa-doa yang lain. Allah alam bissawab. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Saya mau bertanya, saya produksi pakaian. Kebetulan saya dapat kesempatan untuk pameran di Bali. Apakah saya boleh produksi pakaian yang terbuka aurat dan menjualnya karena pasarnya di Bali banyak non-muslim? Apakah berdosa dan jadi tanggung jawab saya di akhirat nanti? Wallahu a'lam bissawab ya. Pakaian yang terbuka jika dipakai oleh seorang muslimah di hadapan suaminya itu sesuatu yang bagus. Jadi seorang wanita muslimah, dia menjaga kehormatan, lalu dia memakai pakaian yang mohon maaf menarik perhatian suaminya, itu satu hal yang tidak masalah. Itu satu hal yang tidak apa? Tidak masalah. Ya. Walaupun kalau itu memang pakaian yang misalnya kalau kita lihat ya di negara-negara Arab misalnya para pemirsa Niaga TV, kalau kita pergi ke mal-mal pusat perbelanjaan itu dijual pakaian-pakaian seperti itu. Tetapi mereka tidak memakai pakaian itu di luar. Tetapi mereka memakainya di dalam rumah. Tentunya yang seperti ini tidak masalah. Cuman yang jadi masalah adalah bagaimana jika itu dijualnya adalah misalnya kepada non-muslim. Yang mana mereka memakainya di luar misalnya. Kalau itu kepada muslimah, dipakainya di dalam rumah atau di hadapan suaminya. Lalu bagaimana kalau kepada non-muslim misalnya? Wallahu alam bisawab, hukum asalnya jual beli itu ya mubah, ya boleh-boleh saja. Itu jual beli hukum asalnya mubah. Dan yang kita pahami selama ini, seorang wanita non-muslim itu tidak terbebani hukum harus memakai hijab misalnya ya. Ya walaupun di akhirat mereka akan terkena hukuman atas apa namanya, atas pelanggaran syariat yang mereka lakukan di dunia. Tetapi di dunia, di dalam hukum dunia, wanita-wanita yang tidak beriman ya tidak kita wajibkan mereka menggunakan apa hijab. Ketika Allah mengatakan wahai Nabi, kul li azwajika, katakanlah kepada istrimu, anak-anakmu dan nisa'il mu'minin, wanita yang beriman, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke atas tubuh mereka, ke atas dada mereka. Ya, artinya di sini yang diperintahkan untuk berjilbab adalah istri Nabi, anak-anak Nabi, dan wanita-wanita yang beriman. Artinya kalau tidak beriman ya, dia tidak terbebani hukum syariat di dunia, walaupun di akhirat menurut sebagian ulama, dia akan tetap terbebani hukuman gara-gara dia tidak komitmen dengan syariat. Artinya sesuatu yang memang tidak diwajibkan atas orang yang tidak beriman ya, kalaupun kita jual belikan, Allah alam bisawab ya, selama itu bukan sesuatu yang haram secara zatnya, seperti babi, secara anjing, atau yang najis misalnya, Allah alam bisawab, yang saya pahami hukum asalnya adalah diperbolehkan. Allah alam bisawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sepertinya sudah putus atau... Mau nanya nih Ustaz. Silahkan. Waalaikumsalam. Dengarkan Ustaz. Baik Ibu, ada suara yang muncul, silahkan lanjutkan. Ya begini Ustaz, mau nanya. Saya pernah dengar katanya waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Kedengaran Ustaz? Iya Ibu, lanjut. Lanjut. Saya pernah dengar katanya waktu mustajab untuk berdoa, katanya kan di waktu azan. Terus kapan waktunya di waktu azan? Maksudnya kan kita waktu azan kan mau menjawab azan. Nah, jadi kapan di waktu azan itu maksudnya Ustaz? Baik, itu saja. Terus yang kedua itu katanya kan kita waktu mustajab juga itu ya berdoa di waktu berbuka puasa. Jadi waktunya kapan waktu berbuka puasa? Apakah setelah doa berbuka puasa atau setelah makan atau gimana Ustaz? Waktu mustajab itu waktu berbuka puasa katanya gitu untuk berdoa. Baik, itu saja Ibu. Ya, terima kasih Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam bisawab ya. Ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Ad-du'a'u bainal adzani wal iqamah mustajab." Doa antara azan dan iqamah itu mustajab. Dalam riwayat saat azan. Ya saat azan ya berarti ketika azan dikumandangkan ya kita berdoa. Ketika azan dikumandangkan kita berdoa. Tapi kan kita enggak bisa menjawab azan. Ya sudah kita pilih salah satunya. Ya kita pilih salah satunya. Apakah kita ingin berdoa atau ingin menjawab azan? Itu yang pertama. Adapun ketika berbuka, ya beberapa saat sebelum berbuka. Ya misalnya tinggal 10 menit, tinggal 15 menit, maka hendaknya ibu berdoa, khusyuk, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat. Dan doa orang yang berpuasa mustajab, ya secara umum. Dan secara khusus menjelang berbuka, itu juga mustajab. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fiik barakallah. Titipan pertanyaan dari seseorang, apa perbedaan talak sama khulu? Itu sudah kita bahas ya. Kalau talak itu dari pihak suami, suami mentalak istrinya. Ya, suami mengatakan engkau saya talak, itu namanya talak. Adapun khulu adalah seorang wanita menggugat suaminya. Dia mengatakan ke hakim atau ke pengadilan bahwa dia ingin bercerai dengan suaminya. Karena dia misalnya khawatir tidak bisa mentaati suaminya. Maka hakim bisa saja nanti mengabulkan dengan memerintahkan si wanita mengembalikan mahar yang pernah dia dapatkan. Ya, dan nanti hakim bisa memerintahkan sang suami untuk menjatuhkan talak satu. Jadi bedanya talak, kalau talak itu inisiatifnya dari suami, kalau khulu inisiatifnya dari istri, walaupun nanti tetap dijatuhkan talak. Bedanya kalau inisiatif dari istri, hukum asalnya tercela kalau tidak ada alasan yang dibenarkan. Dalam hadis dikatakan wanita mana saja yang meminta talak tanpa ada sebab yang syar'i, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Allah alam. Seorang istri minta khulu sama suaminya karena lewat chat, dikarenakan LDR, suami mengiyakan, apakah sudah jatuh talak? Dan kalau suami pulang, apakah masih boleh tinggal dalam satu rumah atau istri yang harus menghindari pergi? Allah alam bisawab ya, kalau dia mengatakan iya, saya sudah kabulkan talak pengajuanmu, maka Allah alam bisawab, jatuh talak satu yang saya pahami jatuh talak talak satu. Ya, kalau jatuh talak satu, ya berlaku nanti hukum-hukum terkait dengan talak dari mulai masa iddah, ya. Mohon maaf, kalau khulu, ya ini harus kita ulang lagi, sebenarnya baru kita bahas ya bahwa khulu itu, ya, kalaupun harus kembali, ya, itu nanti kita coba murajaah lagi para pemirsa Niaga TV, karena dalam kasus khulu, itu maharnya dikembalikan. Maharnya dikembalikan. Ya. Tapi seorang wanita tetap harus melewati masa iddah. Ya. Kalaupun mereka ingin kembali lagi, ya, maka dengan akad yang baru kalau saya tidak salah, ya, walaupun nanti harus kita murajaah lagi. Ya, harus kita murajaah lagi apa yang sudah kita bahas sebelumnya terkait dengan masalah tersebut, ya. Wallahu a'lam bissawab. Istri minta khulu dikarenakan suami jarang sholat dan melarang istri dan anaknya pergi ke kajian. Ya silahkan, kalau memang dirasa suami tidak lagi bisa menerima nasihat, dia sering meninggalkan sholat atau melarang istri ke kajian, dengan meninggalkan sholat saya rasa itu salah satu sebab yang kuat untuk sampai pada gugatan cerai misalnya. Ya, tetapi kalau seandainya masih bisa diingatkan, dinasehati, itu bisa menjadi ladang pahala yang besar bagi seorang istri. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Misalnya ada seorang ayah yang tidak sholat, kalaupun sholat mungkin sekali-kali saja, perilakunya kasar, lisannya tajam, egois, merasa dirinya yang selalu paling benar, anak dan istri selalu dianggap salah, kadang istrinya dihina, direndahkan, kadang mengusir istrinya keluar dari rumah, tapi istrinya tetap bersabar. Soal agama sangat kurang. Pertanyaan, apakah makbul doa orang tua yang seperti itu, yang kadang mendoakan keburukan untuk anaknya? Dan apakah pantas dipertahankan suami seperti itu? Tentunya kalau memang sudah separah itu, ya, menurut saya, ya, kalaupun ingin diajukan, kalau kita misalnya putus asa melihat kondisi seperti itu, kita sudah bertahan lama, ya, kalaupun ingin diajukan gugatan cerai, menurut saya itu tidak masalah, ya. Artinya kalaupun ingin digugat, ya, dengan kebiasaan meninggalkan sholat, lalu lisan yang tajam, ya, suka menghina, merendahkan anak dan istrinya, bahkan mengusir dan lain sebagainya, maka dalam kondisi ini saya rasa sudah cukup alasan kalaupun seorang wanita ingin menggugat apa suaminya. Allah alam bissawab. Apakah kalau kita mendoakan anak kita semoga menjadi anak yang soleh, apakah itu sudah mencakup seperti berakhlak mulia, berhati lembut, berbakti kepada orang tua, dan segala macam kebaikan, sehingga kita tidak perlu lagi menyebutkan satu persatu? Kalau kita ingin menyebutkan satu persatu tidak masalah. Tetapi kalau kita ingin menyebutkan secara umum misalnya, seperti doa yang Allah abadikan dalam Al-Quran, Rabbi habli minas salihin, silahkan. Ya, di Quran juga ada rincian, misalnya Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyati rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah jadikanlah aku dan anak keturunanku orang yang menegakkan salat. Itu kan spesifik. Ya silahkan, kalau kita ingin secara umum silahkan, kalau kita ingin spesifik, ya Allah jadikan anakku orang yang menghafal Al-Quran, orang yang berdakwah, orang yang berilmu misalnya, itu pun tidak masalah. Atau secara umum, ya Rabbi habli minas salihin, ya Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, itu pun bersifat umum. Allah alam bissawab. Baik, sepertinya itu yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.